lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, mengakhiri dari bab ini Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah menutup dengan beberapa masalah-masalah penting. Kita akhiri dengan al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang terakhir dalam bab ini, perkara yang penting dalam bab ini yang kelima, tahawwulu al-ahwal ila hadihil ghayah. Tahawulu al-ahwal, berubahnya keadaan, keadaan ila hadihil ghayah, sehingga mencapai puncak beribadah kepada rahib dan ulama. Hatta sara indal akthar ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal. Berubahnya keadaan-keadaan sehingga sampai pada tingkatan beribadah kepada ulama dan ahli ibadah. Hatta sara, bahkan jadilah di sisi mereka, ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal. Beribadah kepada rahib-rahib, orang-orang yang ahli ibadah, itu termasuk amalan yang paling utama. Barakallahu fikum. Yani rukuk, sujud kepada selain Allah, mengagungkan kepada seorang yang dianggap lebih mulia dari Allah, sampai pada tingkatan seperti ini. Watu samal wilayah, dan dinamakan kewalian. Karena orang itu sudah mencapai tingkatan kewalian, sehingga disembah kuburannya, diambil barokah tanahnya, karena tanahnya telah menyatu dengan dagingnya. Dagingnya wali, penuh barokah, sehingga sampai sedemikian rupa. Bukan hanya mentaati ucapannya, termasuk rukuk sujud, dalam keadaan sudah mati orang, sebelum sampai ke kuburannya tidak berani berdiri, jongkok jalan. Ketika mundur itu pun sambil jongkok ke belakang. Hormat betul. Kenapa? Sudah mencapai tingkatan wilayah, kata mereka. Wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wal fiqhu. Padahal yang namanya ibadah, wa ibadatul ahbar, dan ibadah kepada ulama, ada al ilmu wal fiqhu. Mentaati kepada ulama dalam hal ilmu. Summa takhayyarat al ahwal. Namun kemudian berubahlah keadaan-keadaan. Ila anna ubida min dunillah man laisa minas salihin. Sampai-sampai disembah dari selain Allah, padahal dia bukan orang soleh. Bukan orang soleh, tapi diibadahi. Sampai setingkat itu. Wa ubida bimakna sani man huwa minal jahilin. Bahkan disembah pada contoh yang kedua, bagian makna yang kedua, padahal dia termasuk orang-orang yang jahil. Ini barakallahu fikum, masalah yang terakhir sebagai penutup bab. Yaqulul muallif, di sini muallif mengucapkan rahimahullah tentang taghayyurul ahwal, kondisi berubahnya keadaan ila hadhil ghayah, sampai tingkatan seperti ini. Hatta sara indal akthar, yakni kebanyakan menurut mereka, ubadatu ruhban hiya afdalul a'mal, beribadah kepada rahib-rahib, orang-orang yang ahli ibadah, itu lebih afdal. Wahada syak, wahada la syakka annahu asyad min mu'aradati qawli rasul. Tidak diragukan, beribadah kepada rahib, mentaati rahib, dengan suatu aturan yang bukan datang dari Allah dan Rasul, barakallahu fikum, dengan diyakini ini lebih afdol. Kalau kamu mengikuti torekohnya Rasul, yang Rasul itu mendapatkan riwayat dari Jibril, Jibril dari Allah, kalau saya yang saya ikuti ahli ibadah sudah sampai tingkatan wali, ilmunya langsung dari Allah. Lihat, kalau begitu lebih tinggi saya. Sampai menolak ucapan Rasul gara-gara mengikuti petuah gurunya, rahibnya. Sampai tingkatan seperti ini, seolah mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah itu thariqah yang masih awam. Kalau saya jalannya langsung, tanpa sanad para rawi, langsung dengan Allah. Sehingga orang itu beribadah mengikuti aturan rahib-rahib tadi. Sehingga kondisi seperti ini, kata Syekh Utsaimin, tidak diragukan ini lebih parah dari sekedar menolak, menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qauli Abi Bakrin wa Umarin, dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Kalau menentang ucapan Rasul dengan dibantah, tapi telah berkata Abu Bakar dan Umar, itu saja sudah bisa terancam azab. Yusiku an tanzila hijarah minas sama, hampir-hampir batu turun dari langit. Kenapa batu berjatuhan dari langit? Qultu qala Rasul, saya berkata telah bersabda Rasul SAW, wa qultum qala Abu Bakrin wa Umar. Lalu ucapan Rasul dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana kalau yang untuk membantah orang yang di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? Ini lebih jelek keadaannya. Ma'asyiral muslimin, ini kondisi yang terjadi pada zamannya Syekhul Islam. Lalu bagaimana kalau di zaman sekarang? Di zaman kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan, berpikir sehingga melampaui batas, seolah ucapan Allah dan Rasul itu sekedar bacaan, bacaan yang merdu. Padahal ayat-ayat yang dibaca mengandung konsekuensi hukum dan petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bukan sekedar alunan suara yang merdu, khatam 30 juz, tapi kandungan maknanya yang harus dipahami, diagungkan dan dimuliakan. Namun demikianlah ya ibadallah, kondisi telah berubah, kata Syekh. Summa takhayyarat al-ahwalu, bahkan telah berubah kondisi-kondisi tadi, ila an'ubida min dunillah, sampai disembah. Orang disembah dari selain Allah, sesembahan dari selain Allah, dalam kondisi man laisa minas solihin. Dalam kondisi yang disembah tadi, yang ditaati tadi, bukan orang soleh, bukan orang alim, bukan orang yang soleh, orang yang fasik. Orang yang fasik, tetapi karena digelari wali, sehingga orang pun percaya. Dia bukan hanya punya indera yang lima, dia punya indera keenam. Sudah tingkatan sedemikian tingginya, hulunya terhadap manusia tadi. Dan ini kondisi barakallahu fikum telah berubah. Ayarka wa yasjud lahu, sampai kondisi orang itu rukuk sujud kepada selain Allah, para rahib yang bukan orang soleh. Wa yu'adzim ta'dhimar rabb, diagungkan sebagaimana mengagungkan Rabbul Alamin. Wa yusafu bima la yastahiqqu, dan disifati dengan sifat-sifat yang tidak berhak untuk disifati kepada makhluk. Contohnya tadi, dia punya indera keenam sehingga ngerti perkara gaib, hulu terhadap orang. Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala kul, untuk menyampaikan lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair, kalau saya ngerti perkara-perkara gaib, niscaya saya akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma masaniya min su, saya tidak akan mendapatkan kejelekan, musibah tidak akan menimpa saya. Itu beliau. Tetapi demikianlah kalau syaitan telah memperdaya seorang sehingga dia percaya saja, sehingga disembah, sujud, rukuk, disifati dengan sifat-sifat yang tidak berhak diberikan kepadanya. Barakallahu fikum, wa hadha yujad 'inda katsirin minasy-syu'ara, dan ini didapatkan di kalangan para penyair-penyair, alladzina yamdahunal muluk wal wuzara, para penyair yang menyanjung-nyanjung para muluk, para raja-raja, para penyair yang menyanjung para wazir-wazir. Wahum la yastahiqun, sanjungan-sanjungan yang tidak berhak disematkan kepada manusia. Bimanzilati Abi Bakrin wa Umar, bahkan mereka didudukkan seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi di kalangan mereka, orang-orang yang membuat syair-syair yang kadang mengandung unsur ghulu terhadap orang-orang tadi. Suma qala, lalu Syekhul Islam menyebutkan, wa ubida bil ma'na sani, dan orang yang disembah tadi, para rahib, orang yang bukan orang soleh, disembah pada makna yang kedua. Apa maknanya? Wa huwa ta'ah, disembah dalam makna yang kedua, yaitu ditaati. Apa sabda pandetoknya, ucapannya, segera ditaati walaupun batil. Wal atba' minal wa huwa minal jahilin, wal atba'u man huwa minal jahilin, fa uti'ul jahil min tahlili ma harramahullah wa tahrimu ma ahalallah. Sehingga para pengikut dari kalangan orang yang jahil, mereka mentaati orang yang jahil di dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itulah makna ibadah kepada rahib, kepada orang-orang yang alim. Halal dan haram seolah ada di tangannya. Padahal untuk menentukan perkara halal dan haram itu sudah ditentukan dalil-dalilnya dalam ayat, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perubahan yang terjadi. Maka kama yujad fi ba'dhin nidham wal qawanin al mukhalifati li syariatil islamiyah, sebagaimana didapatkan pada sebagian nidham, aturan-aturan yang menyelisihi syariat islamiyah. Karena Islam berisikan syariat, aturan. Dan semua aturan Islam itu adalah menunjukkan kesempurnaan Islam. Sehingga kalau seorang mau mempelajari Islam, Islam sudah sempurna. Ketika ada orang musyrik datang menemui sahabat, "Allamakum kullasyai', wa hadan nabiyyu 'allamakum kullasyai' hatta al-hira'ah." Wahai Salman, apakah nabimu ini orang yang mengajarkan segala urusan-urusanmu sampai-sampai diajarkan tentang masalah masuk WC? Qala ajal, tentu saja. Beliau itu 'allamana kullasyai', mengajarkan ilmu, aturan syariat dalam segala urusan. Lihat, masuk WC saja ada syariatnya. Adab masuk WC saja ada bimbingannya. Padahal masuk ke tempat yang kotor, masuk ke tempat yang di situ kita membuang sesuatu dari najis, ternyata dalam Islam dibahas. Berarti kalau yang seperti ini saja dibahas, tentu yang lebih dari itu akan dibahas secara rinci. Maka jangan sampai seorang muslim berkeyakinan bahwa aturan-aturan selain Islam ini akan lebih baik. Justru aturan yang selain dari Islam tidak sesuai dengan fitrah. Dan kalau sudah tidak sesuai dengan fitrah, akan rusak. Fitratallah, itulah fitrahnya Allah. La tabdila lidinillah, dalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Faqim wajhaka lidini hanifa, fitratallah, tegakkan wajahmu terhadap agama yang lurus ini, agama tauhid. Itulah fitrahnya Allah. Jadi yang namanya Islam mesti harus ngerti tauhid. Sehingga kalau ada orang mengkritik, zaman sekarang masih bahas bab syirik, masih ada yang lebih penting. Apa itu? Orang kafir sudah sampai bulan, kamu masih bahas bab syirik. Kapan kita bisa naik bulan? Kalau sibuk ngurusi hal seperti itu, sudahlah kita tutup. Lihat, padahal rusaknya dunia karena manusia beribadah kepada selain Allah. Rusaknya dunia karena maksiat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau orang-orang munafik diperintahkan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun, kami sedang membuat perbaikan. Kata Ibnu Katsir, jangan berbuat kerusakan. Maksudnya apa? La ta'saw fil ardi, jangan kalian berbuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya itu. Jadi berbuat maksiat berarti sedang membuat kerusakan. Jadi tidak ada yang namanya maksiat itu membawa perbaikan. Semakin banyak maksiat akan semakin rusak jagat ini. Barakallahu fik. Sehingga kalau begitu tidak boleh menganggap remeh semua aturan dan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya sekecil apapun. Baida wadi'uha juhalun la yarifuna min asy-syari'ah wal adyan syai'a fa saru ya'buduna bihadzal ma'na. Maka apabila orang yang membuat aturan-aturan, juhalun, orang yang jahil terhadap agama, tidak mengerti syariat, walal adyan, tidak mengerti agama sedikit pun, fasaru, maka jadilah mereka ya'budun, beribadah dari sisi makna ini. Fayuta'una fi tahlili ma haramallah. Mereka pun mentaati apa yang Allah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itulah hakikat ibadah. Makna yang kedua, taat kepada ulama dan umara, di dalam mereka menentukan sesuatu, menentukan yang halal padahal Allah mengharamkan, lalu kalian mentaati dan meyakini itu kebenaran. Maka ketaatan yang seperti itu, itulah makna ibadah. Wa hadza fi zamanil muallif. Kondisi seperti ini dikhabarkan di zamannya muallif rahimahullah. Fa kaifa bi zamanina? Lalu bagaimana pada zaman kita sekarang? Wa taqala nabiyyu. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anas bin Malik, dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ketika itu penguasa yang zalim Hajjaj ibn Yusuf, penguasa yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, maka para tabi'in datang menemui Anas ibn Malik, sahabat yang paling akhir wafat pada zaman itu. Mereka minta bimbingan, nasihat, petunjuk di atas sunnah, karena menghadapi penguasa yang jahat, Hajjaj bin Yusuf. Putra-putra sahabat terbunuh di kota Madinah. Bahkan ulama juga ada yang terbunuh di kota Madinah. Barakallahu fikum. Maka datanglah kepada beliau Anas ibn Malik ulama ukibar, ulama kibar dari kalangan sahabat yang masih hidup. Apa nasihat Anas? Isbiru, isbiru, bersabar kalian menghadapi fitnahnya Hajjaj bin Yusuf. Isbiru, tahan, jangan berbuat kebodohan, bersabar kalian, ya? Kan ini musibah. Sebagaimana Hasan al-Basri ketika didatangi manusia minta bimbingan dan nasihat, isbiru, sabarlah kalian, karena sesungguhnya penguasa yang zalim tidaklah dilawan dengan pedang. Istaghfiru wa tubu, beristighfar, bertobat kalian kepada Allah. Dengan itu kondisi akan berubah. Sama manhaj jalannya para salaf dalam menghadapi kondisi zaman yang ada. penguasa yang zalim dilawan dengan doa, istighfar, tobat, bukan dengan pedang. Itu nasihat dari zaman ke zaman. Dan ini nasihat dari ulama ahlus sunnah salafiyin. Maka setelah itu Anas bin Malik berkata, la ya'ti zamanun, tidak akan datang suatu zaman, alannas, yang lewat kepada manusia, illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Hadis Bukhari. Jadi demikian dalam hadis ini diambil faedah bahwa zaman di belakang nanti lebih jelek. Orang beragama di belakang nanti akan lebih jelek. Walaupun ada sekelompok ta'ifah mansurah, Nabi mengkhabarkan, la tazalu ta'ifatun mansuratun, terus menerus akan ada satu kelompok ta'ifah, satu kelompok, bukan banyak kelompok, satu mansurah yang ditolong oleh Allah. Apa tanda mereka? Dhahirina 'alal haqq. Mereka selalu menang. Mereka selalu tampil di atas kebenaran. Quran, sunnah, bimbingan sahabat, bimbingan tabi'in, para ulama salaf sesudahnya diikuti dari zaman ke zaman. Para ulama kibar dia ikuti. Itu bimbingan para salaf. Terus akan ada. Dan Nabi mengatakan ta'ifah, satu kelompok, bukan banyak kelompok. Sebagaimana pemikiran seorang pendiri salah satu harokah, ya, katanya dengan mendirikan banyak jamaat, banyak kelompok-kelompok, nanti ada induknya. Jadi induknya ada kelompok-kelompok kecil, nanti ada induknya. Jika dibiarkan segala bentuk penyimpangan, barakallahu fiik. Tidak. Kalau ada satu penyimpangan harus diingatkan. Karena Nabi mengatakan ta'ifah, satu kelompok saja. Dan itu zaman demi zaman terus akan ada satu kelompok ini. Dan Nabi mensifati mereka adalah disebutkan dengan sifat-sifatnya. Mereka orang-orang yang disebut ghuraba, alladhi yuslihun, orang-orang yang memperbaiki dirinya. Ketika banyak manusia yang rusak, dia perbaiki dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, untuk betul-betul memperbaiki ibadah kepada Allah dengan tauhid dan sunnah. Baik. Walaupun ada semakin zaman ke belakang semakin jelek, namun terus akan ada satu kelompok yang tegak di atas al-haq. Bahkan hari kiamat adalah syirarul khalqi. Nabi menyebutkan sejelek-jelek manusia, man tudrik humus sa'ah wahum ahya. Manusia yang paling jelek adalah orang yang bertemu saat terjadinya kiamat, dalam kondisi hidup berjumpa dengan hari kiamat. Sampai saat terjadinya hari kiamat, ketika sudah tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, Quran dicabut oleh Allah, Quran yang di dada-dada manusia dicabut oleh Allah. Sehingga yang ada orang-orang jelek. Orang-orang yang jelek, barakallahu fikum, sudah tidak ada lagi orang menyebut Allah. Baru kiamat. Itu puncak kejelekan makhluk di saat hari kiamat. Walhamdulillah dari zaman di zaman kita masih ada kalimat-kalimat tauhid yang didakwahkan, diserukan, Quran dipelajari, diamalkan sesuai kemampuan masing-masing. Wa qala nabiyyu, nabi juga bersabda, barakallahu fikum, li sahabati, kepada para sahabat, menceritakan zaman di belakang nanti, wa may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Begitu. Jadi semakin jauh dari zaman nabi akan banyak perselisihan. Kelompok-kelompok yang nyempal semakin banyak. Ya. Isme-isme, hisbiyah-hisbiyah semakin banyak. Makanya di zaman sekarang harus memilah dan memilih. Siapa yang akan diambil ilmunya, dipilih dan dipilah. Kenapa? Zaman semakin jauh dari nabi, zaman itu semakin banyak perselisihan yang keluar dari siratal mustaqim. Makanya dulu para ahlul hadis ketika hendak mau mengambil ilmu ditanyakan dulu, ahwa ahlus sunnah, apakah dia ahlus sunnah atau bukan? Betul-betul ahlus sunnah atau bukan? Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu mereka tidak bertanya tentang sanad karena ilmunya langsung dari nabi. Qala nabiyyu, langsung sumbernya, sami'tun nabiyya yaqulu. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian. Nah, kalau orang yang datang sesudahnya tentu harus bertanya dulu, apalagi ulama dari kalangan di belakangnya. Tabi'in tanya kepada sahabat. Sampai seorang sahabat saja datang ke kota Mesir perjalanan 1 bulan. Hanya ingin memastikan 1 hadis. Apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini? Oh iya, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu datang ke sini hanya untuk memastikan hadis ini? Iya. Dia pulang lagi ke Madinah. Perjalanan 1 bulan hanya untuk ngambil, memastikan 1 hadis. Begitu hati-hatinya. Ketika Umar bin Khattab datang orang mengetuk pintu bertamu. Assalamualaikum. Tidak dibuka pintunya. Assalamualaikum. Sampai 3 kali orang itu pergi. Maka Umar bin Khattab tahu dan langsung mengejar. Kenapa kamu pergi? Saya mendengar Nabi SAW, apabila salah seorang istadzana minta izin 3 kali, kalau tidak ada maka kembali. Apakah kamu punya saksi? Lihat, kamu punya saksi? Hadis ini? Begitulah para sahabat pun di dalam mengambil sebuah ilmu, sebuah jalan ibadah, betul-betul diteliti. Apalagi di zaman fitnah. Banyak kelompok-kelompok yang kemudian menyimpangkan dari makna yang sahih. ke makna yang batil. Hisbiyah, hisbiyah sangat banyak. Maka ini kita harus betul-betul bertanya dan mengkaji betul dengan serius, sebagaimana seorang serius mengkaji urusan dunia. Serius. Ini perkara taruhannya surga atau neraka. Kalau urusan bisnis, belajar, taruhannya untung rugi di dunia, habis modalnya. Tapi kalau belajar agama, ini taruhannya kalau kita salah mengambil jalan ilmu, taruhannya surga atau neraka. Jangan main-main. Oh, saya mau ngambil baik-baiknya saja, yang jelek-jelek saya buang. Kalau kamu sudah ngerti yang baik dan ngerti yang jelek, ngajar. Kan begitu. Berarti untuk apa belajar? Belajar itu untuk diamalkan, bukan untuk membanding-bandingkan. Oh, ini yang baik, ini yang jelek. Yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Kalau keluar kejelekan-kejelekan, apalagi kebatilan, kebid'ahan, jelas kita harus berhati-hati. Karena zaman semakin jauh, semakin banyak ikhtilaf. Wa asru sahaba aqrab ilal huda min asri man ba'dahum. Generasi sahabat lebih dekat kepada petunjuk dibandingkan masa sesudah mereka. Dan Nabi sebutkan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi umat Islam adalah generasiku, generasi sahabat. Sumaladiyalunahum. Kemudian generasi sesudahnya, berarti tabi'in. Sumaladiyalunahum. Lalu generasi sesudahnya, berarti siapa? Tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik. Itulah generasi salaf. As-salih. Dan kita beribadah melihat mereka. Kita beragama mengikuti jalannya mereka, bukan ngarang sendiri, bikin pemahaman baru, barakallahu fikum. Tapi mengikuti salaf, itulah generasi terbaik. Taib. Wa nasu la yuhisun bitaghayyur. Manusia itu tidak merasa terjadi perubahan. Di anal umura ta'ti ruwaidan ruwaida. Karena perubahan ini datang sedikit demi sedikit. Ya. Wala ghaba ahadun muddatan tawilah sumaja'a. Kalau ada orang hilang, menghilang dalam waktu yang panjang, lalu dia datang lagi. La wajada taghayyurul katsirul muzi'ij. Dia akan mendapatkan perubahan yang banyak, yang membuat musyid jiwanya tidak tenang. Begitu. Nas'alullah salama. Fa'alainal hadhara. Maka nasihat syih, kewajiban kita berhati-hati. Wa anna'lam anna syar'allah yajibu ayyuhma wa ayyusona. Syariat Allah wajib untuk dijaga, dilindungi dari para pengrusak. Makanya ada syariat tahzir. Apa itu tahzir? Mengingatkan orang yang merusak syariat. Tahzir. Hati-hati. Kenapa? Merusak. Wong maling saja, kalau ada maling, hati-hati. Di sini banyak maling helm, ya. Jaket, helm, bila hilang, tanggung jawab siapa? Sendiri. Apa maksudnya? Hati-hati, di sini banyak maling. Tercela apa tidak? Bukan tercela. demi menjaga jaket dan helm Anda. Sekarang agama, kalau ada orang yang merusak, kita mengatakan hati-hati, si fulan, si alan yang merusak agama kamu, ibadah kamu kepada Allah. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Wajib. Kenapa wajib? Supaya saudara kita selamat. Wala yuta'ahadun fitahlili maharramallah wa harrama wa tahrimu ahalallahu abada mahma kanat manzilata. Tidak boleh seorang mentaati seorang di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mahma kanat manzilatuhu, apapun posisi kedudukan orang itu, siapapun dia. Wa anal wajib, yang wajib, annakuna ibadan lillah, yang wajib ialah agar kita menjadi hamba Allah. Yang namanya hamba itu taat, tunduk, manut, wa tadallulan wa ta'abudan wa ta'atan. Tadallul, menghinakan diri, beribadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan dari bab ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan sebagai penutup, kami sampaikan adanya pengumuman dari takmir kegiatan ba'dal maghrib di Masjid Karangkabur. Masjid Darussalam Karangkabur, dari hari besok malam Ahad bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal LC. Karena kemarin malam Sabtu tidak bisa hadir, sehingga jadwal beliau digeser malam Ahad besok di Masjid Darussalam juga ya. Tapi Darussalam Karangkabur. Demikian pengumuman dari kami mewakili panitia kegiatan di sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.